Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan materi kita di kitab puasa ya. Dan sekarang kita masuk di hadis 677. Ya. 681. Baik. Kita mulai dengan 681. Wa'an Sulaiman ibn Amir al-Dabbiyyi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrah. Fa in lam yajid falyuftir 'ala ma' fa innahu tahur." Rawahul Khamsa wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Sulaiman ibn Amir al-Dabbi. Itu diperbaikin ya. DL itu salah, DH. Yang diterjemahannya al-Dabbi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian berpuasa atau berbuka puasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak mendapatkan, hendaklah ia berbuka dengan air, karena itu suci. Riwayat Imam 5, hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Seperti biasa, pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang pertama adalah disunnahkan berbuka puasa dengan kurma. Walaupun dalam kondisi kita haus, tetap dimulai dengan kurma. Setengah butir, sebutir, itu sangat baik dan sesuai dengan sunnah. Kemudian disusul dengan air. Kalau kurma tidak ada sama sekali lagi di mobil misalnya, kemudian puasa Senin Kamis, maka mulailah dengan air putih, air mineral. Jadi yang pertama adalah sunnahnya berbuka puasa dengan kurma. Yang kedua pelajarannya adalah dengan air putih. Dan air putih di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu tahur. Diterjemahkan dalam buku ini karena air itu suci. Sebenarnya bukan suci yang dimaksud. Tapi tahur ini yang lebih tepatnya adalah pembersih. Ya, jadi kalau meminum air putih itu malah lebih tepat pada saat orang sudah puasa. Umumnya orang kalau puasa, sisa-sisa makanan yang ada di tubuhnya dari beberapa hari yang lalu itu lebih terdorong untuk keluar, karena dia tidak mengisi ya, makanan baru, sehingga yang tersisa di usus itu terdorong untuk keluar. Dengan meminum air, maka akan lebih membersihkan sisa makanan itu. Jadi yang dimaksud dengan fa'innahu tahur adalah dia bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di usus kita. Tentu sudah kita ketahui sama-sama, hikmah besar daripada puasa adalah agar memberikan waktu untuk beristirahat. Karena usus manusia itu umumnya tidak diberikan waktu untuk istirahat. Kita lagi tidur pun usus tetap bekerja. Makanya kan secara medis ya, mungkin ibu-ibu yang di kedokteran lebih tahu dari saya masalah ini kan gitu. Kalau di atas jam 6 malam sampai menjelang pertengahan malam, di atas jam 12, jadi kurang lebih 6 jam, jam 6 sampai jam 12 malam, dianjurkan untuk tidak makan makanan-makanan yang berat. Karena kalau makan makanan berat, terutama yang kaya dengan karbohidrat, nasi yang berat-berat, apalagi goreng-gorengan, kita di Indonesia ini paling gemar nasi goreng kalau malam. Nasi goreng, kemudian ceplok telur gitu kan. Kalau putihnya aja masih gak apa-apa, kuningnya itu kan luar biasa itu. Ya kalau untuk orang-orang di atas 40 tahun, sebaiknya usahakan dijauhi kuning telurnya gitu kan. Nah, putihnya gak apa-apa, salah, karena dia protein. Tapi sekarang kita banyak begitu, malam dikonsumsi, jam 6 sampai jam 12 itu dianjurkan tidak mengisi perut. Dan ternyata usus pada jam itu memang mengelola apa yang kita makan dari pagi, gitu kan. Makanya dia nggak boleh diisi dulu, kecuali memang yang bisa membantu dia, memudahkan untuk mencerna yang sudah ada, mungkin buah-buahan, mungkin air putih, ya, tapi tidak ada lagi makanan berat. Jadi kalau makanan berat yang kita masukkan di 6 jam itu malah menumpukkan kotoran-kotoran di perut kita gitu. Nah, umumnya orang kalau berpuasa, maka kalau kita berpuasa dari pagi sampai maghrib, itu sisa-sisa makanan memang yang masih banyak menumpuk di usus diselesaikan oleh puasa itu. Jadi dengan puasa itu ususnya tetap bergerak, kan memang dia bergerak bekerja. Nah, pada saat dia bekerja, kita tidak mengisi makanan baru, sisa yang ada di situ tuh dikeluarin sama dia dengan secara alami. Nah, makanya hikmah-hikmah paling besar pada saat meminum air di buka puasa itu membantu mengeluarkan itu. Buka puasa pun dianjurkan oleh para ulama untuk tidak memakan makanan berat. Lebih baik kita makan berat pada saat sahur. Jadi kalau sahur itu makan yang berat, nggak masalah. Artinya makan yang memang, karena itu masuk dalam waktu makan, memang butuh kita makan. Dihitung sarapan pagi mulai jam 4 sampai menjelang siang, itu memang waktu manusia makan. Kalau kita bisa meletakkan atau mengatur waktu yang tepat untuk konsumsi makanan yang masuk, itu jauh lebih membantu kita untuk menjaga kesehatan. Intinya yang kita titik beratkan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tidak dapat kurma maka dia meminum air, karena itu tahur, pembersih bagi tubuhnya dia. Ya, umumnya kata ulama tadi adalah mengeluarkan atau membantu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di ususnya. Jadi hadis ini berhubungan sekali dengan yang sebelum-sebelumnya, ya, masalah buru-buru dalam berbuka puasa, ya, disuruh sahur karena di sahur itu ada berkah. Nah, ini berhubungan dengan caranya. Juga ada hadis lain yang berbunyi, sebaik-baik makanan bagi orang puasa di buka puasanya adalah kurma, dan sebaik-baik makanan bagi orang pada saat sahur adalah kurma. Jadi sebenarnya bukan cuma salah saat buka puasa, kurma itu juga dianjurkan dikonsumsi pada saat sahur. Kurma itu, ibu-ibu sekalian, jumlahnya lebih dari 300 jenis. Cuma kadang-kadang kita karena tidak ngerti di Indonesia, jadi kita enggak beli, atau kita mungkin tidak tahu, atau kita cuma mengenal satu jenis kurma. Sebenarnya dia beragam sekali. Ada yang basah, ada yang kering, ada yang setengah kering, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang, ya, yang hitam, beragam macam. Kalau kita membeli kurma yang berkualitas bagus, itu enggak ada masalah, walaupun kita sering makan tidak akan jenuh gitu. Nah, kadang-kadang kita hanya sekedar oh sunnahnya makan kurma. Pada saat berbuka puasa, ya sudah, kita main, ya, beli saja kurma sembarangan gitu. Baik, kemudian hadis 682, wa an Abi Hurairah anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali, faqala rajul minal muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, faqala wa ayyukum mithli, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, falamma abaw an yantahu anil wisali wasala bihim yawma thumma yawma thumma ra'aw al hilal faqala law ta'akhkhara al hilal lazidtukum kal munakkal lahum hina abaw an yantahu. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah SAW melarang puasa wisal, dalam kurung puasa yang bersambung tanpa makan. Misal hari ini ibu puasa, masih tahan, azan maghrib gak mau buka puasa dulu deh, besok aja sekalian saya buka puasa. Masih tahan, sambung lagi hari ketiga, itu namanya puasa wisal. Nabi SAW melarang kita begitu, tidak boleh, kan itu. Nanti kita lanjutin dulu. Lalu ada seorang dari kaum muslimin bertanya, tetapi baginda sendiri, anda sendiri ya Rasulullah, berpuasa wisol. Kalau Nabi puasanya memang wisol, azan gak buka puasa, hari kedua sambung, nanti baru buka puasa, atau hari ketiga, tergantung kondisi fisik beliau. Kalau beliau masih tahan, beliau berpuasa terus. Beliau menjawab, siapa diantara kalian yang seperti aku? Aku bermalam dan Tuhanku memberiku makan dan minum. Karena mereka menolak untuk berhenti dari puasa wisal, maka beliau berpuasa wisal bersama mereka sehari, kemudian sehari, Lalu mereka melihat bulan sabit, maka bersabdalah beliau, seandainya bulan sabit tertunda, aku akan tambahkan puasa. Wisal untuk kalian sebagai pelajaran. Jadi itu tidak ada titik ya, titik itu dihapus. Aku akan tambahkan puasa wisal untuk kalian sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti. Muttafaqun alaih. Jadi hadis Bukhari Muslim. Banyak pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah adanya puasa yang bernama puasa wisal. Kata-kata wisal diambil dari kata-kata atau kalimat wasala, yang berarti menyambung atau sampai pada target. Puasa wisal ini orang berpuasa kemudian dia terus melanjutkan tanpa buka puasa pada harinya sampai dia tidak tahan, baru dia berbuka puasa di hari selanjutnya, tapi juga tetap pada waktu maghrib. Jadi misalnya puasa hari ini dia bisa tahan, kemudian dia mau lanjut niat, udah niat lanjut, dia lanjut sampai besok, tapi besok harus tahan sampai maghrib juga. Bukan berarti kalau sudah tidak tahan di duhur lalu dia makan gitu kan. Wisal artinya melanjut dari maghrib ke maghrib, maghrib ke maghrib, ya kan gitu. Jadi ada namanya puasa wisal. Tetapi puasa wisal ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa hal yang merupakan khususiyatin Nabi, khusus buat Nabi, umatnya enggak boleh lakukan. Di antaranya puasa wisal. Di antaranya beliau menikah lebih dari 4 wanita, gitu kan. Kemudian di antaranya beliau bisa melihat ya sahabat pada saat mereka sholat, Allah SWT memberikan Nabi SAW bisa melihat mereka dari belakangnya. Bagaimana caranya Allahu a'lam. Makanya beliau mengatakan dalam hadis Bukhari yang lain, aku diperlihatkan oleh Allah pada saat kalian sedang sholat. Artinya Nabi bisa tahu bagaimana keadaan mereka di belakang. Adakah yang main-main, adakah yang tidak sholat, safnya terputus, itu Nabi SAW bisa tahu. Itu khususiyat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga punya khususia atau kelebihan yang beliau dihalalkan ghanimah. Kan gitu. Ghanimah harta rampasan perang. Nabi-Nabi sebelumnya tidak pernah dikasih itu. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau ada peperangan terjadi antara orang mukmin sama orang kafir, lalu orang mukmin menang, maka yang ada mereka bawa dan orang-orangnya jadi ghanimah, harta rampasan perang. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka tidak boleh memakannya. Harus dikumpulin, nanti Allah datangkan api dari langit, dibakar ghanimah itu. Tapi Nabi SAW tidak. Beliau diberikan kesempatan atau diberikan untuk menikmati ghanimah tadi. Kemudian beliau juga punya kelebihan, setiap kali beliau ingin menyerang musuh, maka sebulan sebelumnya musuh-musuhnya sudah pada ketakutan. Jadi nusirtu birru'ud. Dan ini diantaranya. Tapi yang berhubungan ini umum ya. Tapi diantara yang tidak boleh umatnya atau khusus umatnya itu lakukan seperti beliau adalah puasa wisal dan menikahi wanita lebih dari 4 orang yang sudah ditentukan bagi laki-laki. Itu pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama adalah adanya puasa wisal dan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa seperti aku? Artinya siapa di antara kalian yang bisa menjadi seorang nabi di antara kalian? Sudah enggak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Beda kalau seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa AS, karena yang bantu beliau selalu adiknya bernama Harun, beliau minta kepada Allah, ya Allah tunjuk juga Harun jadi nabi supaya bisa mendampingi saya. Allah tunjuk. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi SAW karena beliau nabi terakhir. Beliau nabi terakhir. Jadi kalau ada nabi mungkin Abu Bakar yang akan ditunjuk, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, orang-orang yang dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang tidak ada lagi. Makanya sabda beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa seperti aku? Artinya tidak ada yang bisa lagi menjadi nabi. Lalu beliau sebutkan, kalau nabi seperti apa sih? Beliau mengatakan, aku bermalam dan pada saat aku tidur, ya, maka Tuhanku memberiku makan dan minum. Artinya Allah SWT berikan kenyang. Bagaimana proses makanan dan minumnya Allahu a'lam. Bisa terjadi seperti Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Maryam duduk di mihrabnya, sholat kepada Allah, tiba-tiba ada buah-buahan, ada makanan, ada semua. Itulah yang membuat Nabi Zakaria waktu masuk ke kamarnya Maryam, di mihrabnya bingung, dari mana makananmu ini? Kata Maryam, dari Allah, datang begitu saja dari langit. Yang itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Dan itu terjadi juga pada saat Nabi Isa AS kumpul dengan Bani Israel dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah kan artinya nampan makanan ya. Itu kan karena permintaan Bani Israel yang mengatakan, wahai ya, Isa, mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan buat kami makanan dari langit. Dan surah Al-Ma'idah menjelaskan itu. Al-Ma'idah kan menjelaskan masalah. Maka Allah turunkan dari langit makanan. Mereka menyaksikan dan mereka makan semua. Semua Bani Israel makan makanan yang turun dari langit. Itu bukan mustahil. Seperti halnya Allah menurunkan air hujan dari langit. Kan gitu. Seperti halnya Allah menggantikan siang dan malam. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Jadi bisa saja proses makannya Nabi SAW dari Allah ini adalah diberikan makanan yang siap saji dan beliau mengunyahnya makan. Bisa saja kata ulama hadis, bisa saja tiba-tiba beliau kenyang, beliau tidak haus lagi. Tiba-tiba saja begitu. Allah buat kenyang dan Allah buat ya, tidak haus lagi. Itu yang dimaksud dengan aku bermalam dan Tuhanku memberiku makan dan minum. Pelajaran yang ketiga adalah ternyata ada di antara sahabat yang tidak mau berhenti. Karena Nabi SAW kan melarang, gak boleh wisol, itu khusus untuk saya. Tapi ada di antara sahabat tetap aja puasa, merasa itu adalah ibadah gitu. Tapi mereka lupa, mereka melanggar sunnah Nabi SAW, Nabi yang jadi contoh gitu. Maka Nabi pun SAW berpuasa bersama mereka, tapi mengajarkan untuk mereka puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu yang dikenal dengan puasa Daud tadi ya. Atau kita sudah tahu puasa Daud. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Puasa yang paling afdal adalah puasanya Daud. Dia puasa sehari, berbuka puasa sehari. Gitu kan? Jadi itu yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Atau dikatakan dalam hadis ini, lalu beliau ketika mereka menolak untuk berhenti puasa wisol, maka beliau berpuasa wisol bersama mereka sehari. Kemudian sehari, artinya sehari dulu, libur, baru sehari lagi. Lalu pada saat mereka melihat bulan sabit, maka beliau bersabda. Jadi pada saat itu kebetulan sudah mau masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, itu di bulan Syaban pada saat kejadian ini. Maka beliau bersabda, seandainya bulan sabit tertunda, aku akan tambahkan puasa wisol untuk kalian. Kalau seandainya bulan belum kelihatan bulan Ramadan gitu kan, atau belum kelihatan, maka saya akan terus berpuasa. Untuk apa? Sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti. Artinya Nabi akan perintahkan mereka, silakan puasa wisol sekarang, karena sudah dilarang tapi gak mau gitu. Dari poin yang kita sebutkan ini ada pelajaran ketiga ya. Pelajaran ketiga adalah adanya golongan diantara sahabat yang menolak perintah Nabi SAW. Dan ini bukan berarti aib bagi para sahabat, bukan. Karena keinginan mereka asalnya adalah suka, mau ibadah. Tapi permasalahannya melanggar sunnah Nabi SAW. Nabi larang, gak boleh. Nabi larang, tapi mereka tetap lakukan karena cintanya pada ibadah. Tapi di sini kita ambil pelajaran, sahabat juga manusia biasa. Mereka bisa berbuat salah. Dan dalam riwayat lain dikatakan akhirnya mereka berhenti. Karena Nabi SAW sudah melarang dan menghardik mereka, akhirnya berhenti. Ada riwayat lain yang serupa di mana ada tiga orang sahabat Nabi, tiga-tiganya berikrar karena mereka merasa sudah sepanjang hari ibadah terus sudah dikerjakan. Pokoknya sholat subuh, sholat lima waktunya sudah on time. Semua sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, semua sudah dikerjain. Gak ada yang tersisa. Zikir pagi sorenya semua jalan. Membaca Al-Qur'annya setiap hari ya, itu 10 juz sudah jalan. Jadi semua sudah dijalanin. Karena sahabat itu membaca satu hari 10 juz, jadi 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam. Sudah dikerjain semua. Mereka ini bingung lagi, apalagi ya? Sudah jenguk orang sakit, sudah antar jenazah, semua sudah dikerjain, tidak ada yang tertinggal. Maka mereka ingin ibadah lebih. Mereka ingin ibadah lebih karena asyiknya ibadah, maka mereka ingin lebih. Lalu mereka sepakat bertiga mengatakan, kita sudah mengerjakan semua apa yang Nabi SAW kerjakan di luar rumahnya. Sekarang kita ingin tahu di dalam rumahnya. Dalam rumahnya kita gak tahu Nabi buat apa gitu kan. Kalau di luar rumah kita tahu. ada sabdanya, kita bisa lihat dengan mata kepala, tapi di rumah enggak tahu. Maka mereka pun menziarahi rumah Nabi SAW dan bertemu dengan Aisyah. Lalu bertanya, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa yang Rasulullah SAW kerjakan kalau di rumah? Kata Aisyah, ya, Rasulullah SAW berbuat seperti seseorang laki-laki di antara kalian. Dia mengatur pakaiannya sendiri, dia menjahit kalau ada yang robek, dia memperbaiki sendalnya gitu kan kalau ada yang putus, dan membantu keperluan istrinya. Dalam riwayat dikatakan pernah Aisyah cuci piring, Nabi SAW yang ambil dan mengaturnya, mengatur piring-piring itu setelah dicuci, jadi membantu saja. Jadi kegiatan biasa gitu. Yang terjadi ibu-ibu sekalian, ketiga sahabat ini dalam hadis dikatakan aqalluha. Mereka menganggap remeh itu. Harapannya mereka, oh ada berita Nabi pernah sholat 1000 rakaat kah? Harapannya mungkin yang luar biasa, ibadah tidak pernah dikerjain gitu. Tapi ini enggak. Ya, umumnya Nabi SAW seperti laki-laki di antara mereka di rumahnya gitu. Pada saat pulang dari rumah Nabi SAW, ketiganya berikrar. Tiganya berikrar. Yang satu bilang, mulai hari ini saya akan puasa, tidak mau buka puasa. Puasa wisal ya. Saya pokoknya puasa, tidak mau buka puasa, sampai sudah tidak tahan. Hari kedua, hari ketiga, terus. Yang satu lagi bilang, mulai hari ini saya tidak mau tidur malam. Gak mau tidur, setiap malam sholat. Dari habis isya sholat sampai subuh. Nanti pagi setelah sholat duha baru istirahat. Tiap malam pokoknya. Yang orang tidak buat normalnya gitu. Orang tetap tidur kan kalau malam, ngantuk. Memang malam Allah sudah jadikan waja'alna al-laila libasa. Malam itu menjadi libas, ya, pakaian seakan-akan untuk memang untuk istirahat, untuk tidur. Yang ketiga bilang, mulai hari ini saya tidak mau menikah dengan wanita. Artinya tidak mau berumah tangga. Biarin saya sibuk ibadah aja. Sudah selesai tiga ini. Waktu tiga orang ini berikrar, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang lain pada dengar. Ada yang datang kepada Nabi SAW lalu bilang, ya Rasulullah, ada tiga orang berikrar begini dan begitu. Maka Nabi SAW keluar, kemudian naik di atas mimbar, lalu bersabda, saya dengar ada beberapa orang atau sebagian orang yang berikrar begini dan begitu. Ingatlah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Artinya saya orang yang paling patuh. Yang paling benar adalah saya, karena Nabi SAW dapat petunjuk langsung dari Allah. Lalu beliau mengatakan, saya berpuasa dan berbuka puasa. Artinya enggak usah repot-repot kalian ikut puasa wisol gitu kan. Saya pun walaupun nanti bertahan 2 hari tetap saya buka puasa. Atau kadang-kadang saya buka puasa pada 1 hari itu. Nabi SAW tidak selamanya wisol puasanya gitu kan. Tapi kadang-kadang beliau puasa sehari, buka puasa pada saat maghrib. Kalau beliau lagi merasa perlu, beliau puasa sampai 2 hari atau 3 hari. Lalu beliau mengatakan, saya pun sholat malam dan saya tidur pada malam hari. Artinya beliau perintahkan untuk tidur. Baru sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, saya juga menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang kita bahas tadi. Ada di antara sahabat memang yang niatnya baik. Itu kan mereka mau beribadah kepada Allah SWT, tapi karena tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW maka ditolak. Cuman kelebihannya sahabat adalah Nabi SAW masih hidup, langsung dilurusin. Dan setelah itu mereka tinggalkan, mereka tidak langgar lagi. Dan ini kata para ulama hanya terjadi di kalangan sahabat. Kenapa? Karena Nabi masih hidup, Nabi masih bisa lurusin. Bukan zaman kita sekarang. Kalau sekarang banyak orang mau melanggar, mau ibadah tapi gak ikutin sunnah Nabi, maka jadi bid'ah. Kalau di zaman sahabat gak dikatakan bid'ah. Karena bid'ah itu sesuatu yang Nabi tidak contohkan, gitu kan, dan tidak luruskan. Tapi kalau Nabi SAW luruskan pada saat itu beliau masih hidup, itu beda, tidak dikatakan bid'ah. Bid'ah datang setelah meninggalnya Nabi SAW. Setelah meninggalnya Nabi SAW. Jadi di antara pelajaran-pelajaran yang kita ambil, berarti sahabat adalah manusia biasa, mereka juga melanggar, dan pelanggaran mereka untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita tahu ternyata ini salah, ini benar gitu kan. Dari kejadian-kejadian yang terjadi antara sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang juga sahabat ini memang dari kejadian kasus mereka Allah SWT turunkan sebuah hukum. Pernah juga sekali terjadi waktu Sulhu Hudaybiyah. Itu namanya kesepakatan Hudaybiyah sebelum masuk membebaskan kota Mekah. 1 tahun sebelumnya Nabi SAW pernah mau pergi haji. tapi ditahan oleh orang-orang Quraisy, enggak boleh masuk di wilayah Hudaybiyah. Sudah pakai ihram, sudah jalan dari Madinah, gitu kan. Kurang lebih jumlahnya mereka 1000 orang, 1400 orang lah di Hudaybiyah itu. Ya. Banyak sekali jumlah mereka. Pergi ke sana tapi ternyata ditahan. Ditahan oleh orang-orang Quraisy, enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk ke Mekah. Maka terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Nah, pada saat itu turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah, udah enggak usah masuk ke Mekah. Tapi karena sudah pakai ihram, disuruh cukur rambutnya. Disuruh cukur rambut. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kita disuruh oleh Allah pulang ke Madinah, gitu kan. Sahabat-sahabat ini karena semangatnya mengatakan, ya Rasulullah, kita berperang saja. Kalau mereka tahan kita masuk ke Mekah, biarin kita berperang, lawan aja, mati ya mati syahid. Nabi SAW bilang tidak boleh. Perintahnya Allah, kita pulang. Sekarang cukurlah rambut kalian. Nah, sahabat-sahabat ini, mereka tidak ada yang cukur rambutnya karena harapannya masuk ke Mekah aja deh, perang. Kita haji atau kita berperang kalau ditolak. Yang terjadi, Nabi SAW masuk ke dalam kemah dan Nabi SAW sedih waktu itu. Kenapa kok mereka tidak lakukan perintahku ya, gitu kan? Padahal mereka niatnya baik. Waktu itu kebetulan yang menemani Nabi SAW adalah istrinya bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah lalu bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka menolak perintahku, aku khawatir azabnya Allah turun. Maka yang terjadi, Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda memulai dulu? Anda memulai dulu, jadi anda yang cukur duluan di depan mereka, nanti insya Allah mereka akan ikutin. Kata Nabi SAW, benar. Beliau keluar dari kemahnya di depan para sahabat, kemudian dipanggil tukang cukur beliau, lalu beliau cukur gundur rambutnya, semua dicukur gundur. Maka dalam riwayat dikatakan, waktu mereka melihat Nabi SAW mencukur rambut, maka mereka saling mencukur rambut. Ya, saking buru-burunya, khawatirnya karena Nabi sudah cukur, maka sampai kepala mereka ada yang berdarah karena buru-burunya untuk mencukur rambut, takut nanti jangan sampai azabnya Allah turun gitu. Tapi ini diantara kasus-kasus yang hampir mirip terjadi ya, di kalangan sahabat yang diluruskan langsung ya oleh Nabi SAW. Baik, hadis 683, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Baik, sebelumnya mohon maaf, kita lihat dulu footnote nomor 1 ya. Ada 682 tertulis, butuh nomor 1. Wisol adalah puasa tanpa berbuka dan sahur, puasa siang dan malam. Puasa jenis ini tidak ada yang mampu melaksanakan selain Rasulullah SAW karena disibukkan oleh kuatnya kecintaan dan keterkaitan beliau SAW kepada Allah, sehingga Allah memberi makan beliau dengan ma'rifat ya, serta kenikmatan munajat dan kerinduan. Karena hal-hal ini merupakan santapan ya, hati dan kenikmatan jiwa. Oleh karena itu, untuk sementara waktu Rasulullah SAW ya, tidak membutuhkan santapan jasmani. Jadi maksud sabda beliau SAW, abitu yut'imuni rabbi dan seterusnya, itu bukan berarti Allah memberikan makanan dan minuman melalui mulut beliau. Dan seandainya demikian, maka beliau tidak seperti orang yang berpuasa. Ini diantara pendapat. Kalau tadi yang saya sebutkan, pendapat yang lain yang mengatakan bisa saja seperti kejadian Maryam alaihissalam, diberikan makan memang, atau tiba-tiba Allah membuatnya kenyang. Tapi menurut pendapat penulis tidak. Ini berarti yang dimaksud saya diberikan makan, maksudnya adalah santapan rohani, karena nikmatnya ibadah sampai tidak butuh makan. Cuman kalau pendapat yang ini marjuh, pendapat yang dinomor dua kan oleh para ulama, karena memang Nabi SAW manusia biasa. Nabi SAW manusia biasa, tetap beliau butuh makan, minum, istirahat gitu kan. Sebagaimana sabda tadi hadis Bukhari yang saya jelaskan juga, pada saat tiga orang sahabat ya berikrar, berarti memang pendapat yang lebih kuat, kemungkinan besar Allah SWT memang memberikan makan, karena sudah ada dalil-dalil sebelumnya, kasus Maryam, kasus Isa alaihi wassalam, bagaimana turunnya makanan dari langit itu sesuatu yang biasa bagi para nabi. Baik, hadis selanjutnya saya langsung baca terjemahnya karena sudah saya baca tadi hadisnya ya, 683. Dari dia juga, siapa tadi dari dia? Hadis sebelumnya ya. dari Abu Hurairah. Kalau dikatakan wa anhu berarti berlanjut masih hadis sebelumnya, sama dengan hadis sebelumnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari dia radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah anhu, maksudnya Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Riwayat Bukhari dan Abu Dawud, lafadznya menurut riwayat Abu Dawud. Baik, sebelumnya kita luruskan dulu terjemahannya. Yang benar begini, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya betul, serta terus dalam keadaan bodoh, bukan berlaku bodoh sebenarnya, terus dalam keadaan bodoh, maksudnya bodoh dari sisi hukum agama, tidak tahu tentang hukum-hukum puasa, tidak mau bertanya. Jadi bukan berlaku bodoh, tapi terus dalam keadaan bodoh terhadap hukum agama, maka Allah tidak akan menilai, maka Allah tidak akan menilai maka Allah tidak akan menilai saat dia meninggalkan makanan dan minumannya. Saat dia meninggalkan makanan dan minumannya, biar dia lapar, biar dia haus, itu enggak ada pahalanya. Baik. Pelajaran-pelajaran dari hadis yang pertama adalah Allah tidak akan menilai atau memberikan balasan saat ia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi tidak ada gunanya dia lapar dan haus. Baik, pelajaran pertama adalah yang membatalkan puasa diantaranya selain makan dan minum juga berbohong. Bohong berarti mutlak membatalkan puasa. Dan sudah pernah kita diberatkan pada saat membahas seluruh dahsyatnya Ramadan, menjelang Ramadan, saya bilang Ramadan atau puasa itu sendiri, ya, Ramadan atau selain Ramadan, yang penting puasa, tujuannya adalah membentuk kita menjadi karakter orang-orang mukmin, karakter mukmin yang memang jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama. Seperti misalnya bohong, kan gitu. Kita disuruh malah jauhi. Kemudian hawa nafsu yang berlebihan dalam masalah makanan, minuman, syahwat, ya, untuk biologi, semua itu diredam dengan berpuasa. Diredam dengan berpuasa. Jadi diantara pelajaran pertama, diantara pelajaran adalah yang pertama, bohong bisa membatalkan puasa. Berarti kita ingin dibentuk menjadi karakter yang baik atau memiliki karakter yang baik. Kemudian dikatakan dan mengerjakannya. Apa bedanya di sini yang dimaksud dengan meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya? Di sini kalau dalam bahasa Arab, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan bohong dan mengerjakannya atau merutinkannya. Jadi ada orang dia bohong pada saat puasa, tapi tidak rutin. Pernah dia bohong sekali, batalkah puasanya? Batal puasa hari itu. Terus kemudian kalau dia bohong lagi besoknya, batal lagi puasanya. Ada juga orang sehari double-double bohongnya. Bohong lagi, sama saja. Artinya di sini yang dimaksud dengan siapa yang tidak meninggalkan bohong dan terus menerus, artinya dia bohong sekali atau bohong lebih dari itu, tetap sama hukumnya membatalkan puasa. Kemudian pelajaran yang kedua adalah al-jahal, bodoh terhadap hukum puasa. Jadi dia tidak tahu mana yang membatalin, mana yang tidak, waktu sahur, waktu buka puasa, adab-adabnya, apa yang harus dia kerjakan dari amal soleh. Maka ini semua harus dipelajari. Siapa yang bodoh dia tidak tahu, alasannya misalnya dia makan di siang hari lagi jalan. Loh, kenapa kau makan? Loh, saya kira orang puasa boleh makan. Bukan cuma bohong, memang jahal, bodoh. Bisa saja memang dia tidak tahu. Bohong apa saja? Bohong apa saja? Jadi memang harus mutlak ditinggalkan. Dia harus ditinggalkan. Kalau lagi puasa ya, lagi puasa itu semuanya tidak boleh. Tentu beda ya. Mana ada bohong tidak sengaja? Enggak ada istilah bohong tidak sengaja. Bohong itu disengaja. Dia tahu dia salah, dia bohong. Sebabnya bohong itu karena dia mau melindungi kesalahannya. Jadi dia tahu. Tapi tadi kalau misalnya ditanya apakah itu semua bohong masuk, saya katakan iya semua bohong masuk. Tentu ada pengecualian kalau masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada yang dikecualikan dalam keadaan yang tadi tiga yang pernah kita jelasin dulu ya. Bohong dibolehkan tiga. Yang pertama memperbaiki keadaan dua orang yang bertengkar. Itu lain, itu kan dikecualikan. Kalau misalnya yang kedua bercandanya suami istri atau perkataan suami pada istrinya gitu kan, tentang masalah pujian ya kan, iya itu bahasa gaulnya gombal. Baik, kemudian yang ketiga masalah bohong kalau ditangkap oleh musuh. Berapa jumlah pasukan Islam? 5.000. 50.000 dia bilang bohong, tapi lagi puasa. Itu enggak apa-apa karena memang ada pengecualian. Sama halnya tidak boleh sholat kan gitu, setelah sholat subuh sampai terbit matahari ya kan gitu, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Mutlak kalau kita pahami hadis ini berarti semua sholat gak boleh. Tapi ada pengecualian. Yang dimaksud adalah sholat sunnah saja gitu kan, sholat wajib. Kalau orang tertidur bangun jam 5 sore tetap dia sholat asar, tetap sholat asar. Bangun subuh jam 6 pagi tetap sholat subuh, tetap sholat subuh. Jadi wajib keluar. Kemudian keluar juga dari larangan ini semua sholat-sholat sunnah yang dikecualikan. Seperti sholat jenazah, tahiyat masjid, sholat wudu. Ini semua keluar, tidak ada masalah. Kita masuk masjid, habis asar ada pengajian, tetap sholat dulu tahiyat masjid. Karena sabda Nabi SAW apa? Janganlah seseorang di antara kalian masuk ke masjid kemudian dia duduk. Kapan saja masuk masjid kan gitu, kecuali dia sudah sholat dua rakaat. Berarti kan di sini tidak mengenal waktu. Sholat wudu juga begitu, di mana Bilal berkata pada saat Nabi SAW bilang, apa yang membuat langkah kakimu sudah saya dengarin di surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, setiap kali saya habis bersuci wudu saya sholat dua rakaat. Setiap kali habis berwudu sholat dua rakaat, tidak kenal waktu. Habis wudu langsung sholat. Berarti di sini keluar dan Nabi SAW tidak larang. Dan yang ketiga adalah sholat jenazah. Kenapa? Enggak ngerti saya, pakai kaos kaki mah. Nggak, pokoknya dalam fisik masjid enggak boleh. Kalau mau pakai di luar, karena dalam masjid itu ada larangan tadi. Sudah siap semua. Baik. Jadi pelajaran kedua adalah tidak boleh kita bodoh dalam hukum agama, terutama masalah puasa tadi, karena ini berhubungan dengan bahasan puasa. Harusnya tahu waktunya, ya kan? Apa yang harus dikerjain, apa yang tidak boleh, apa yang membatalin. Pelajaran ketiga, terbatalkannya puasa orang yang tadi bodoh ataupun bohong. Jadi berarti mutlak batal puasanya. Dan dia punya kewajiban untuk membayarnya setelah Lebaran Idul Fitri. Dianggap memang batal. Dianggap dia memang batal. Dan ini berarti kita disuruh jeli dalam agama Islam. Munculnya tadi misalnya perkataan mungkin bohong tidak disengaja. Itu berarti kurang kejelian kan. Walaupun sebenarnya memang bohong tidak mungkin kalau tidak disengaja gitu kan. Subhanallah, kadang-kadang orang kalau mau bohong itu ada saja peringatan sebelum mengucapin gitu kan. Kayak ada remnya dari Allah gitu kan. Jangan ucapin, tapi kadang-kadang kita terus aja lanjutin, maka terucapkanlah itu. Dan insya Allah kalau orang tahu kata ulama dengan dia bohong batal puasanya, dia tidak akan bohong. Dan memang masalah bohong ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Dalam Islam dilarang secara mutlak. Kata Nabi SAW, ya, lazimilah, ucapkanlah kejujuran itu. Ucapkanlah kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran. Dan jauhilah, ya, kebohongan walaupun di depan mata kalian kesuksesan. Gak bisa, bohong itu akan mendatangkan adiknya lagi yang lain, sepupunya yang lain, pasti. Satu kali bohong, maka kita anggap berhasil nih, ya sudah, saya sudah bohongin, orang sudah diam. Nanti kalau ditanya lagi, masalah yang sama, akhirnya bohong lagi kan. Tanya lagi yang ketiga, bohong lagi. Sampai berapa tahun kita mau bohong nih? Ada orang subhanallah sampai dia mati tetap dia bohong, dia tetap tutupin masalahnya. Untuk apa? Dosa, dosa, dosa. Kenapa gak diselesaikan? Dan umumnya kebohongan itu pasti dibongkar oleh Allah SWT. Pasti dibongkar dengan caranya. Jadi akan dibongkar. Keburukan itu pasti akan dibongkar dengan hikmah dari Allah yang manusia itu sendiri tidak sadar gitu. Dia tidak tahu. Makanya kita harus lazimi itu. Dalam hadis lain dikatakan, jagalah selalu kejujuran. Karena kejujuran akan membawa orang kepada kebajikan. Jujur itu akan membuat orang selalu berbuat baik. Dan kebajikan akan membawa orang masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, seseorang terus aja jujur, terus dia komit menjaga tiap hari, sampai Allah mencatatnya sebagai siddiq, penghuni surga yang tertinggi. Para nabi-nabi, para syuhada, para siddiq dan saleh. Terus dia jujur sampai Allah catat dia salah satu dari siddiq. Dan seseorang, hati-hatilah kalian dengan kebohongan, karena kebohongan akan membawa kepada kefajiran, kefasikan. Pasti bohong akan mendatangkan keburukan, karena dia gak mungkin bohong kecuali memang itu keburukan, kebobrokan yang dia sembunyikan. Kalau kebaikan untuk apa bohong? Gak ada gunanya bohong kalau kebaikan. Kan gitu. Jadi dia bohong gak boleh, jadi tidak ada istilahnya bohong untuk kebaikan. Itu beda, gak bisa itu gak bisa dijadikan sebagai sebuah simbol. Nanti ditarik dalam semua lini kehidupan, karena bohong yang dibolehkan hanya tiga keadaan tadi. Gitu kan? Jadi tidak, kalau kita bilang bohong untuk kebaikan boleh deh, gak apa-apa. Oh kamu tadi sudah bersedekah ya? Enggak, saya enggak sedekah. Dia pikir oh enggak apa-apa semua orang tidak tahu. Enggak bisa, enggak boleh bohong di situ. Oh iya sih tadi Allah mudahin, tinggal kita kontrol supaya enggak riya. Enggak ada masalah. Kamu puasa ya? Iya alhamdulillah. Enggak usah kita bilang enggak, saya enggak puasa. Enggak. Bohong itu apa? Kalau kebaikan enggak usah bohong. Tinggal kita kontrol supaya tidak riya. Gampang kok. Syaitan itu enggak gampang untuk dilawan. Hanya tepis bisikannya. Begini, begini, begini. Enggak, saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan selesai. Syaitan enggak mungkin menjelma depan kita seperti banyak digambarkan di film-film untuk pegang tangan kita berbuat salah. Enggak. Syaitan enggak punya kemampuan untuk itu. Dia hanya bisik-bisikin saja. Beginilah, begitulah, beginilah. Tapi memang dia terus-menerus, tidak pernah berhenti. Seperti saya sering bilang kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi, pamannya datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi, sepupunya datang. Terus syaitannya enggak pernah berhenti. Gitu. Jadi, yang ketiga kita ambil pelajaran adalah batalnya puasa orang tersebut. Dan kalau bulan Ramadan berarti dia harus, atau puasa nazar ya, puasa nazar, puasa yang wajib, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi kalau puasa sunnah tidak ada kewajiban dia mengganti. Dan tidak ada kafara, gak ada denda, gak ada hukuman untuk orang yang melakukan ini. Kan misalnya kalau orang membatalin puasanya di bulan Ramadan karena berhubungan biologis, karena ada kafarah. Selain dia bayar utang, dia harus apa? Bebasin budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan 60 orang miskin makan kan? Kalau orang berhubungan biologis, batal puasanya gara-gara itu. Nah kalau ini enggak, dia enggak ada kafarah, enggak ada denda. Cukup dia tobat kepada Allah, nanti diganti dengan hari yang lain. Jadi enggak ada hukuman denda yang harus dia bayar gitu. Sudah ya. Baik, 684. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim walakinahu kana amlakukum li'irbih. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayah fi Ramadan. Ini sebelum saya baca, jangan su'dzan dulu. Dan jangan pikirannya tidak benar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW mencium sewaktu beliau berpuasa dan mencumbui sewaktu berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat ditambahkan pada bulan Ramadhan. Dilihat putnot nomor satu dulu. Al-irb dalam hadis dikatakan amlakukum li'irbih. Irb artinya kebutuhan dan gejolak jiwa. Satu pendapat mengartikan juga adalah anggota badan. Pelajaran pertama dari hadis adalah bolehnya suami istri bercumbuan pada saat puasa. Di bulan Ramadhan pun tidak masalah. Sampai terangsang pun tidak ada masalah. Menetesnya air mazi bagi laki-laki tidak membatalin puasanya. Tidak membatalin puasanya. Yang membatalin puasa kalau mereka klimaks. Kan gitu. Kalau perempuan klimaks, kalau laki-laki mengeluarkan sperma, itu baru batal. Walaupun tidak meletakkan kemaluan di kemaluan. Kalau saat dia klimaks berarti dia batal puasanya dan ini ada kafarah. Dia harus tadi bebasin budak, kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberikan makan 60 orang miskin. Dan ulama mengatakan tidak boleh ini dianggap remeh. Kafarah ya. Jangan bilang misalnya, oh karena saya mampu deh saya kasih makan 60 miskin, gak apa-apa. Makanya kalau saya sering nasihati murid-murid saya ya, bukan ibu-ibu tentunya. Kalau teman-teman anak murid-murid saya yang masih muda-muda gitu pada saat mereka mau menikah, jangan nikah di bulan Syaban. Nikahnya di bulan Syawal gitu. Ada orang nikah 2 hari sebelum Ramadan, kemudian Ramadan bulan madu, pasti terganggu kan gitu. Itu sudah jadi rahasia umum, gak mungkin, pasti dia terganggu. Gimana caranya dia pengantin baru kemudian Ramadan? Gak mungkin kan gitu. Maka habis lebaran lah gitu kan. Itu maka jauh lebih baik bulan Syawal. Makanya dikenal bulan Syawal itu bulan menikah gitu. Karena mereka jauh dari bulan Ramadan. Ramadan dilarang soalnya, gak boleh. Jadi kan memang gak boleh. Tapi umumnya hukum bercumbuan di bulan Ramadan boleh gitu kan. Dan ini menandakan pelajaran besar bahwasanya suami istri dalam Islam memang dianjurkan untuk selalu romantis dan harmonis. Memang begitu. Di bulan Ramadan pun Nabi SAW tetap mencium, gitu kan? Ini kata-kata Nabi SAW mencium dan mencumbui di sini beda dengan hadis Nabi yang berbunyi juga Aisyah berkata hadis Bukhari, Nabi SAW pernah menciumku kemudian pergi ke masjid sementara beliau tidak berwudu dan langsung menjadi imam. Nah di sini ulama membedakan ciuman Nabi SAW kepada Aisyah di hadis kedua tadi yang saya sebutkan riwayat Bukhari itu adalah kecupan di keningnya. Karena tradisi Nabi SAW kalau mau keluar mengecup istrinya. Itu berbeda. Kalau hadis ini beda, memang mencium dengan cumbuan. Jadi memang dengan syahwat. Makanya tadi disebutkan di putun nomor satu irbih, itu adalah gejolak jiwa. Mungkin dia melihat istrinya, dia tertarik, dia ingin mencumbuinya, tidak ada masalah. Maka itu semua dikerjakan selama dia tidak klimaks. Dan itu tidak membatalkan puasa dan tidak dianggap sia-sia dalam agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua yang ada di muka bumi ini akan dihitung sia-sia oleh Allah kecuali seseorang yang sedang mempersiapkan kudanya atau kendaraannya untuk berperang. Dia sibuk mandiin kudanya, bersihin kudanya. Kalau kita sekarang mungkin mobil tanknya, pesawatnya, itu enggak masalah, dianggap pahala. Dan juga bercumbunya suami istri di antara mereka. Walaupun lama, duduk ngobrol, bercanda, itu memang gak ada masalah. 3 jam, 4 jam gak dianggap sia-sia dalam agama. Berarti pentingnya menjaga ini. Dan subhanallah ulama mengatakan sangat peka. Dalam rumah tangga selalu syaitan menghilangkan ini dulu. Adanya kejenuhan dilahirkan oleh syaitan. Adanya malas untuk interaksi. Adanya malas untuk saling menatap, saling mencumbuin, saling menyentuh, jima. Itu kan itu selalu dibuat syaitan supaya kita jenuh. Gak mau. Ya, makanya itu berarti pointernya harus kita ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW mencontohkan bagaimana di bulan Ramadan saja masih mencumbuin istrinya gitu kan. Jangan sampai ibu-ibu nanti didekatin sama suaminya, udah puasa-puasa pergi sana gitu. Musuhnya gak boleh memang. Jangan juga nanti kita membiarkan misalnya bau mulut kita ada atau bau badan. Enggak, memang harus tetap seperti ibu dandan di luar Ramadan, di Ramadan juga sama. Gak ada masalah. Cuma memang dikontrol kan gitu, dikontrol dalam arti kata memang itu supaya tidak menghilangkan keromantisan di antara mereka. Itu di antara hal-hal yang mesti diambil pelajaran besar gitu. Dan memang dalam bahasan manajemen rumah tangga tidak boleh sama sekali dalam Islam suami istri itu berjarak. Gitu kan, baik dalam sisi komunikasi, tempat tidur, pelayanan, memang harus selalu ada komunikasi. Jangan kena aus, kita sudah berumur enggak apa-apa deh, enggak usah. Enggak, memang berbeda dalam Islam. Nabi SAW tetap mendatangi Ummu Salamah, mendatangi Saudah. Itu semua orang-orang yang sudah sangat tua. Ummu Salamah itu lebih tua dari Nabi SAW 10 tahun mungkin. Tapi Nabi SAW mendatangin, bercumbu dengan mereka, yang itu banyak disebutkan dalam riwayat. Ini pelajaran. Berarti di bulan Ramadan, tetap bulan di puasa pun, boleh suami istri bercumbu. Dan ini pelajaran besar dalam Islam, karena memang dianjurkan suami istri harus selalu harmonis. Pelajaran yang kedua, tidak membatalkan puasa pada saat seseorang itu tidak sampai klimaks. Diambil dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi SAW mencium dan mencumbuin. Kata-kata yubashir itu bisa dilihat bahasa Arabnya, ya, bashara yubashiru, itu lebih dekat kepada sentuhan kulit dengan kulit. Jadi bukan hanya sekedar cumbuan saja. Memang Nabi SAW betul-betul yubashir. Nah, ini kata-kata bashara yubashiru dalam bahasa Arab lebih hampir mendekati jima. Sebagaimana juga Aisyah berkata, kami kalau sedang haid dan Nabi SAW ingin membashirnya, kan, maksudnya ingin melampiaskan syahwatnya, maka beliau meletakkan kain di tempat keluarnya darah haid, lalu beliau mencumbu atau membashir kami. Nabi SAW tetap dalam istrinya haid pun digauli gitu, tapi tidak meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan ini menandakan memang kata-kata bashara yubashiru itu bisa sampai pada puncak syahwat yang tinggi gitu kan. Ini kita bukan bicara masalah syahwatnya, tapi bicara masalah hukum agamanya. Jangan sampai kita kaku dalam masalah-masalah memahami hukum agama. Dan yang paling penting saya katakan tadi, ibu-ibu bisa rasakan sendiri tentunya, di rumah tangga selalu syaitan membuat kejenuhan. Karena tiap hari kita lihat pasangan, maka harus kita beristiazah, harus mengubah suasana. Sampai perempuan aja, Bu, ya. Subhanallah, sunnatullah, jantan dan betina itu sama. Di hewan, di manusia, mungkin di jin juga sama. Laki-laki itu atau yang jantan selalu cepat syahwatnya bangkit, perempuan selalu lambat, itu sudah umum. Di hewan pun sama. Kenapa dalam Islam perempuan atau istri disuruh dandan? Untuk apa? Supaya jantannya tertarik untuk datang. Akhirnya merangsang dia, gitu kan? Karena si laki-laki ini hanya, si jantan ini hanya butuh sedikit. Biasa kalau hewan-hewan itu betinanya ngeluarin suara tertentu. Gitu kan, ada yang model mengepakin sayap, ada yang warna tertentu, ada tenggorokannya burung itu yang membengkak gitu kan, ada macam-macam. Nah, itu umumnya terjadi pada betina yang menarik jantannya supaya dia dirangsang, maka dia akhirnya bisa merespon lawannya gitu. Itulah hikmah besar kenapa istri disuruh dandan buat suami gitu. Karena suami gampang, dia terangsang tiba-tiba, tapi kalau ibu enggak, makanya ibu harus bisa memberikan yang terbaik supaya dia datang mendekati ibu, dan itu harus selalu setiap saat, gitu kan? Tapi kalau ibu sendiri berantakan, dia juga dekat tidak mau, gitu kan? Maka jadi masalah. Dan itu sudah cukup membuat setan menguasai kita. Berhubungan suami istri adalah ibadah dalam Islam, ibadah. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu, ibu-ibu sekalian, setelah buka puasa kurma dan air putih, beliau sholat maghrib pulang jima sama istrinya. Abdullah bin Umar begitu. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah sebuah ibadah yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak ada orang setelah jima itu terus marahan, tidak ada. Umumnya begitu. Jadi setan tertepis dengan itu. Nah, ini maksudnya di sini diambil pelajaran, selalu rumah tangga dikacaukan dengan masalah ini oleh setan supaya dibuat kejenuhan dengan beragam macam. Nabi SAW kalau sudah dekat dengan istri yang mau masuk rumah selalu bersiwak, menghilangkan bau mulutnya, menggunakan wangi-wangian di tubuh beliau dari kepala sampai ke kaki beliau. Semua istrinya letakkan kemaluan serbuk dari negeri Syam yang beliau sendiri meletakkan kalau di kemaluannya. Jadi Nabi SAW menjaga sekali itu. Beliau mandi, ya, sekotak dengan Aisyah gitu kan. Satu kendi tanah liat yang besar, beliau masuk berdua di dalam. Lalu Aisyah mengatakan, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi SAW kecuali air-air itu, gitu kan. Jadi ini semua menceritakan bagaimana dalam Islam menjaga. Kalau Ramadan saja boleh, apalagi di luar Ramadan. Ini nanti suaminya ibu sebentar pulang senang nih. Belajar apa kamu tadi dari ustaz gitu. Jadi nanti saya tidak heran kalau ada yang telepon saya bapak-bapak. Terima kasih ustaz gitu ya. Belum Pak, belum, itu baru 10% saya kasih ilmunya gitu. Baik. Itu pelajaran-pelajaran. Jadi artinya di Ramadan saja kita disuruh romantis, apalagi di luar Ramadan. Dan ini menepis sekali pintu-pintu setan dalam masalah rumah tangga. 90% masalah rumah tangga justru karena terganggu masalah biologisnya. Gitu kan? Itu pasti perceraian ujungnya. Jadi terganggunya di sini akan mengganggu semua yang lainnya. Makanya sabda Nabi SAW, siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Artinya bisa melampiaskan syahwatnya yang benar. Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Jadi sebenarnya disitulah kita kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan kita secara sosial di masyarakat. Gitu. Kita akan aman. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian lihat sesuatu yang menarik dari lawan jenisnya di luar sana, dia kembali ke lawan jenisnya yang halal, gitu kan? Karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Kalau saya sering bahasakan di pengajian saya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bedanya ya manusia ini itu hanya perut ke atas. Perut ke bawah sama saja. Jadi kita jangan terpengaruh dengan kemasan itu. Wajah lah, alis lah, inilah itu, sama saja. Makanya Nabi bilang, kalau lihat sesuatu yang mengundang syahwatmu di luar sana, kembali kepada lawan jenismu atau pasanganmu yang halal. Dia memiliki apa yang dimiliki orang itu. Sama saja kemaluannya. Jadi jangan sampai itu malah membuat orang banyak tertarik. Syahwat itu kan karena masalah fisikal saja. Wajahnya lah, kulitnya lah, alisnya lah, bibirnya lah, segala itu. Padahal semua itu adalah kemasan saja. Ujung-ujungnya adalah kemaluannya. Makanya sabda Nabi SAW, sesungguhnya lisan mengucapkan. Dan yang akan membenarkan zina terjadi adalah kemaluannya. Jadi kemaluan memang yang jadi intinya. Gitu kan? Jadi di situ pointernya. Baik, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari 684. Juga pelajaran yang lain ulama tambahkan, kalau seandainya sampai klimaks, baik laki-laki ataupun perempuan dengan tidak jima pun, tidak meletakkan kemaluan di kemaluan, maka tetap puasanya batal. Dan dia wajib bertaubat serta membayar kafara yang sudah masyhur dalam ayat Al-Quran. Baik, 685. Wan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, wa ihtajama wa huwa sha'im, rawahu Bukhari. Ini ibu-ibu yang suka berhijama ya, bekam. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah berbekam sewaktu berpuasa. Jadi boleh berbekam pada saat puasa. Baik, pelajaran yang besar adalah bekam pada saat ihram boleh. Itu pelajaran pertama. Kan orang kalau lagi pakai ihram ada banyak larangan ya, tidak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu, gitu kan, nggak boleh berkata-kata syahwat walaupun dengan pasangan halal. Jadi kalau sudah ihram, sudah niat, ibu dan bapak misalnya lagi umroh bersebelahan, nggak boleh ngomong syahwat, nggak boleh ngomong apapun yang berhubungan dengan masalah cinta-cinta, nggak boleh. Itu kalau ihram, selesai tahallul baru boleh, berkata-kata nggak boleh, apalagi kalau sampai jauh. Beda dengan kalau puasa tadi, malah dibolehkan. Ini enggak boleh sama sekali kalau orang sedang ihram. Karena bisa membatalkan haji atau umrohnya yang sedang dia kerjain, tidak boleh sama sekali. Ya, siapapun yang sampai terjerumus pada jimaknya, maka berarti dia akan ya, membatalkan hajinya dan dia harus mengulangi tahun setelahnya. Kalau di haji, kalau umroh, maka tidak bisa, dia harus ganti umrohnya, batal. Gitu kan? Dan dia harus membayar denda sembeli seekor kambing gitu. Nah, kemudian tidak boleh juga orang ihram itu melamar atau dilamar. Lagi pakai baju ihram, ibu lagi di bus, ibu lihat ternyata di sebelah ibu ada satu anak gadis baik sekali akhlaknya. Ibu bilang, "Nanti setelah umroh saya suruh anak saya lamar kamu ya." Itu enggak boleh. Lagi ihram ya. Kalau selesai ihram boleh, enggak masalah. Atau bapak-bapak melihat ada anak laki-laki yang baik, nanti setelah ini umroh nanti saya suruh kamu lamar anak saya ya, enggak boleh. Jadi orang ihram kata Nabi SAW tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah ya, tidak boleh menikahkan. Dia tidak boleh menikah, dia tidak boleh menikahkan. Tidak boleh melamar atau tidak boleh dilamar. Tidak boleh menggunakan surban di kepalanya. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki. Dan tidak boleh menggunakan alas kaki yang menutupi mata kakinya. Jadi itu adalah larangan-larangan orang ihram. Tapi untuk bekam boleh. Untuk bekam boleh. Mengeluarkan, apa itu bekam? Mengeluarkan darah-darah kotor dari tubuh dengan titik-titik tertentu yang Nabi SAW sudah ajarkan. Tentu ini kalau teman-teman yang bergerak di medis yang tidak pernah menyatukan atau mempelajari ya apa namanya kedokteran Islam atau mesti apa ya, cara pengobatan Nabi mungkin agak menolak gitu kan. Gimana caranya mengeluarkan darah dari tubuh gitu. Ya kebetulan ibu saya sudah meninggal dari tahun 79, ayah saya menikah dengan seorang dokter gitu. Jadi ibu saya yang sekarang ini, karena dia dokter sudah lama gitu kan. Jadi kalau saya bekam itu, kenapa nak bekam? Kenapa keluarin darah? Itu nanti gak steril, gak gini, gak gitu. Dia tolak sama dia. Mungkin karena di sisi medisnya dia tidak pernah menyatukan dengan medis apa pengobatan nabawiyah gitu. Lalu saya tuntunkan, ini Nabi SAW yang ajarkan. Kita harus bisa menerima masalah itu. Yang penting memang betul, kalau masalah sterilnya kita harus tahu gitu kan. Gak boleh sembarangan orang bekam. Seperti pisau yang dipakai atau silet yang dipakai untuk membuat sedikit ya ada lubang untuk keluar darah itu, memang tidak boleh dipakai untuk dua orang. Satu orang pakai udah selesai gitu kan, dibuang. Dan dia bukan pakai alat-alat yang sembarangan. Kalau yang biasa saya bekam itu memang dia pakai pisau bedah yang kecil itu. Itu pun disentuhin sedikit sekali. Bukan ditusuk, dia bukan ditusuk. Jadi memang saya tanya, bagaimana caranya antum belajar? Jadi caranya dia belajar itu dia bilang tisu itu awal dia belajar, itu dicoba dipakai pisau bedah itu pada saat dilemparin gitu di bedah bisa tergaris tapi tidak robek. Karena dia hanya menyentuh kulit yang paling atas saja. Jadi pada saat dia itu bukan ditusuk ya, tapi disentuhin. Jadi cuman cepat sekali cuman titik. Enggak. Itu berarti keliru. Termasuk yang tidak sehat itu kalau menggunakan jarum. Walaupun baru, karena itu malah masuk bisa merusak beberapa urat saraf. Tapi kalau yang saya biasa bekam ini itu beda. Enggak. Sama sekali enggak. Jadi dia cuma sentuhin sedikit di kulit, cuma dan itu pun ada ukurannya. Dia pakai milimeter tertentu. Jadi dia pakai ini ukuran seperti ini. Jadi dia buat 15 titik, yang satu saja yang agak besar, yang lainnya kecil-kecil gitu. Enggak terasa sekali, cuma disentuhin, selesai. Baru dikop gitu kan, dikeluarkan. Dan memang benar, setelah dikeluarkan itu sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, Nabi SAW bersabda, waktu saya sedang mi'raj ke langit, maka saya diwasiatkan oleh hampir setiap malaikat yang saya temuin untuk menyuruh umatku untuk berbekam. Untuk berbekam. Memang dianjurin berbekam itu. Yang penting memang ibu pada orang yang tepat gitu. Ada satu yang sering hadir di pengajian saya, sekarang dia sudah rutin sih sama ibu-ibu pengajian saya di Kemang ya. Cuma saya belum tahu cara bekamnya seperti apa. Waktu itu dia minta tolong, Ustaz saya mau kembangkan, saya belajar bekam gini-gini. Lalu saya kasih nomor teleponnya, dia sempat datang ke pengajian, kemudian dia bekam. Banyak ibu-ibu yang dibekam gitu. Mungkin bisa, ini bisa dicoba lah. Dan jangan takut, gak usah takut. Asal orang yang faham dia tahu ada titik-titik sunnah. Jadi itu betul-betul memang betul dikeluarkan darah. Baik, intinya adalah kita ya dianjurkan, baik pelajaran pertama dulu, orang ihram boleh berbekam. Sebenarnya sih ini kita bisa jadikan pelajaran kedua. Pelajaran pertama adanya perintah bekam dulu ya. Adanya perintah untuk berbekam. Dan berbekam ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di tanggal 17, 19 dan 21 dari bulan Hijriah. Ini tanggal-tanggal yang terbaik untuk bekam. Tanggal-tanggal yang terbaik untuk bekam. Berapa banyak orang subhanallah gitu kan yang penyakitnya sudah bertahun-tahun tidak sembuh dengan bekam malah masya Allah gitu. Ya sembuh. Kalau bisa dirutinkan malah lebih bagus gitu. Misal 3 bulan sekali gitu. Biasanya memang kalau kita konsultasi dia tahu dari gumpalan darah yang keluar itu ketahuan. Dan teman-teman yang biasa bekam ini bilang sama saya tanya seperti apa sebenarnya sih bisa mendeteksi masalah padatnya atau banyaknya penyakit di darah itu. Dia bilang sebenarnya tergantung kegumpalan dan banyaknya. Nah kalau dia bilang, kalau saya bekam orang-orang kafir yang biasa makan babi, minum khamer, itu darahnya hitam dan kadang-kadang berbusa-busa gitu. Nah orang-orang Islam yang memang tidak menyentuh itu, kalau Islam pun menyentuh khamer pasti begitu, hampir sama. Tapi kalau tidak, darahnya tidak, darahnya biasa, warna darah normal gitu kan, cuman memang dia menggumpal. Nah kalau kita sudah biasa bekam, itu darah kita jadi lancar dan akhirnya tidak banyak lagi. Sudah tidak banyak. Biasanya kalau masih ada penyakit, awalnya ditahu dari titik-titik sunnah. Ada 9 titik sunnah di punggung. Biasanya di punggung. Itu memang orang-orang bekam sudah tahu. Tapi intinya kita disunnahkan berbekam di tanggal 17, 19 dan 21, dan lebih baik lagi kalau ibu ikuti dengan puasa ayyamul bid sebelumnya. Jadi puasa tanggal 13, 14, 15, tanggal 17-nya bekam. Tanggal 17-nya bekam, gitu kan. Ada juga hadis yang berbunyi, berbekamlah kalian di tanggal di hari ke-17, 19 dan 21 dan jangan berbekam di tanggal atau di hari selain itu. Sebagian ulama hadis merincikan, orang kalau berbekam di awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu, maka pada saat itu tekanan darah manusia merendah, maka tidak maksimal kalau dia berbekam. Kalau dia berbekam lebih dari tanggal 21 di akhir bulan, tekanan darah manusia lagi tinggi. Jadi sebenarnya orang kadang-kadang akhir bulan sering emosi itu bukan karena belum terima gaji, bukan karena stres. Emang secara kejiwaan itu ada. Jadi dalam tubuh kita memang secara syar'i begitu ya. Saya bicara hukum syar'i, ini bidang saya. Kalau Ibu Dina atau yang lain, dokter-dokter ini lain lagi, saya enggak tahu. Tapi yang jelas di akhir bulan biasa tekanan jiwa itu, tekanan darah itu lagi tinggi. Makanya para ulama dilarang kita berbekam di akhir-akhir bulan, maksimal tanggal 21. Biasanya darahnya malah melimpah gitu kan. Nah, yang paling bagus maksimal di 3 hari tersebut, apalagi diikuti dengan puasa, itu lebih bagus ditarik ya darah-darah yang kotor itu. Baik, tentu sekarang banyak orang kembangkan ya. Jadi bukan cuma bekam, ada yang menggunakan lintah lah, ada yang menggunakan apa ya cara-cara tertentu. Allahualam, kalau itu saya tidak berani mengatakan ada, tapi kalau memang menggunakan ya pisau atau mengeluarkan membuat sedikit lubang jaringan-jaringan di kulit kemudian mengeluarkan darah dengan disedot itu ada. Kalau dulu waktu saya masih mahasiswa di tahun 90-an masih belum ada alat kop, gitu kan. Orang-orang masih pakai gelas seperti ini, diambil kertas dibakar gitu kan, ada api ditaruh di dalam terus ditempelin di tubuh kita gitu, nanti udara panasnya itu yang menarik. Kalau sekarang kan sudah ada alatnya. Nah, bekam ini bisa dengan dua cara ya, ada bekam kering, ada bekam basah. Kalau bekam kering itu ibu cuman ingin narik angin keluar, itu bisa bekam sendiri, beli aja alatnya. Misalnya daerah perut nggak enak, maka ditempelin lalu ditarik sendiri. Kalau mau keluarin darah itu lebih baik dengan orang yang ahli gitu. Baik, kalau orang yang ahli itu juga masalah bekam ini, walaupun orang yang kena penyakit gula itu bisa dibekam dengan dia dan kering, subhanallah. Asal di titik-titik sunnah itu kering. Kan biasanya orang kalau kena gula luka susah kering. Ini enggak, kering luka-luka mereka itu dengan izin Allah SWT tentunya ya. Malah orang-orang yang gula atau yang darah tinggi itu masya Allah, itu malah cepat sekali ya, ada reaksi-reaksi yang luar biasa gitu. Kadang-kadang juga kalau kita kelebihan mengkonsumsi obat-obat medis, itu dia menumpuk atau tidak mengikuti dosisnya. Dosis harus 3 hari diminum, dia cuma minum 1 hari, dianggap sudah sembuh. Nah biasanya malah itu tidak maksimal, atau dia minum lebih ya, tidak sakit atau sedikit sakit langsung minum obat. Nah itu menumpuk, biasanya keluar dalam bentuk busa-busa gitu kan. Macam-macam lah yang terjadi. Pokoknya intinya pelajaran pertama, bekam dianjurkan dalam Islam, gitu kan? Perintah Nabi SAW dan bagian daripada agama kita. Kemudian yang kedua adalah bolehnya orang ihram berbekam, tidak membatalkan umroh atau hajinya. Yang ketiga, bolehnya berbekam pada saat puasa. Yang penting kata para ulama, dia mampu. Artinya punya kekuatan fisik, karena biasanya sebenarnya ngeluarin darah itu gak ada masalah dalam tubuh ya, malah bagus gitu, malah bagus untuk kesehatan. Tapi yang jadi masalah ketakutannya orang kadang-kadang. Takut dengan darah lah, takut dengan suntik lah, takut dengan pisau lah. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, tergantung sugesti dia saja. Bagaimana dia, tidak apa-apa ya, sudah tidak apa-apa sebenarnya. Ini kalau tarik darah saya pusing gak ya, pusing benar nanti gitu. Anak-anak saya masih kecil-kecil sudah bekam gitu. Anak-anak perempuan saya 5 tahun, 6 tahun saya suruh bekam, tapi mereka masih bekam kering. Cuman bekam biasa, gitu kan. Jadi belum perlu untuk bekam darah. Karena mereka masih belum tidak ada masalah. Itu biasanya di atas 30 tahun orang butuh bekam yang darah dikeluarin. Sudah mulai ada tumpukan-tumpukan penyakit, bakteri, sisa makanan gitu kan. Baik, berarti boleh berbekam. Dan kalau memang boleh berbekam pada saat puasa, berarti boleh berbekam di Ramadan dan di luar Ramadan. Gak ada masalah. Baik, 686. Jadi sudah ada dua hal yang boleh ya. Boleh bercumbuan tadi dan boleh berbekam. Wa'an Syadad ibn Ausin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al hajim wal mahjum. Rawahu al khamsa illa Tirmidzi wa Sahih Ahmad wa Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban. Baik, kita lihat dulu footnote nomor 2 ya. Footnote nomor 2 tadi lupa, saya belum baca. Dari hadis 685, Ibnu Qayyim menyatakan dalam Zadul Ma'ad, tidak benar bahwasanya Rasulullah SAW berbekam ketika beliau berpuasa. Mihna berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang hal tersebut. Ia menjawab, itu tidak benar. Dan hal ini telah diingkari oleh Yahya bin Sa'id al-Ansari. Athram berkata, saya mendengar Abu Abdullah menyebutkan hadis tersebut, lalu didhaifkan. Mihna berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW berbekam ketika sedang berpuasa dan berihram. Ia menjawab, dalam hadis itu tidak dinyatakan bahwasanya Rasulullah SAW sedang berpuasa. Yang dinyatakan hanyalah bahwa beliau sedang ihram. Hal ini disebutkan oleh Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Taus dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud adalah bahwa tidak sahih Rasulullah memegang ketika sedang berpuasa. Perlu saya titik beratkan dulu di putot nomor 2, ini sekali lagi pendapat penulis. Pendapat penulis. Beliau berpendapat bahwasanya kesimpulannya orang kalau puasa tidak boleh berbekam. Ini pendapat memang, dan ada memang yang sependapat dengan pendapat ini dan berkata dikhawatirkan. Kenapa di penulis mengatakan orang berpuasa itu tidak boleh berbekam? Dikhawatirkan dia tidak kuat, tarik darah gitu kan. Mungkin dia tidak sahur, ya, masalahnya seperti itu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya hadis ini tidak benar, itu terbantahkan karena hadis ini riwayat Bukhari. Ini kan dijelaskan hadis riwayat Bukhari, enggak mungkin. Bukhari tidak menulis dalam kitabnya kecuali hadis yang sahih. Dan memang lafadznya begitu. Nabi SAW berbekam pada saat dia sedang muhrim dan berbekam juga pada saat sedang berpuasa. Lafadz hadisnya begitu. Makanya pendapat yang lebih kuat sebenarnya dalam masalahnya adalah pendapat yang mengatakan memang bolehnya berbekam pada kedua waktu itu. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, bagi yang punya kekuatan, yang punya kemampuan. Dan ini kita kan bicara masalah hukum, boleh atau tidaknya. Kita bukan berbicara menyuruh umat untuk suruh bekam pada saat ihram, tidak. Atau menyuruh mereka suruh berbekam pada saat puasa, tidak. Tapi bolehkah orang puasa berbekam? Boleh. Bolehkah orang berpuasa cumbuan? Boleh, gitu kan. Tidak boleh ditutup hukum itu, karena memang hukumnya dibolehkan. Kadang-kadang ada sebagian orang, subhanallah, karena dia khawatir nanti terjadi apa namanya, hal-hal yang besar gitu kan, atau madarat besar, maka dia akhirnya mengatakan tidak boleh. Baik, kemudian selanjutnya adalah hadis yang tadi sudah saya bacakan, hadis 686 ya. Saya langsung baca terjemahannya. Dari Syaddad ibn Aus, bahwa Nabi SAW pernah melewati seseorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baqi. Baqi kuburan ya, di Madinah. Lalu beliau bersabda, batallah puasa orang yang membekam dan dibekam. Riwayat Imam 5 kecuali Tirmidzi, hadis sahih menurut Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kita lihat dulu footnote-nya ya. As-Suyuti menjelaskan dalam Jami' As-Saghir bahwa hadis ini diriwayatkan secara mutawatir. Imam Ahmad berkata, dalam masalah ini terdapat hadis yang tidak sahih. Ishaq berkata, hadis ini diriwayatkan melalui 5 jalur dari Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim menyatakan dalam Zadul Ma'ad, riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW adalah bahwa yang membatalkan puasa adalah makan, minum, berbekam, dan muntah. Sedangkan Al-Quran menunjukkan bahwasanya jima itu membatalkan puasa. Baik, sekarang yang saya ingin ya sampaikan dulu berhubungan dengan masalah hadis ini, dari lafadz hadis ya. Lafaz hadis yang berhubungan dengan batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Pertama sekali adalah kata-kata batallah puasa orang yang dibekam dan yang membekam, ini disebutkan oleh para ulama juga. Sebagian ulama hadis mengatakan bahwasanya dimaksud dengan batallah dikarenakan ya ada indikasi dari orang-orang ini Ya, kemungkinan besar kata pendapat pertama ini, mereka yang sedang tadi berbekam itu dilakukan sementara mereka dalam sisi kondisi fisiknya lemah. Kondisi fisiknya lemah. Waktu Nabi SAW melihat mereka lemah, Nabi mengatakan, berbuka puasalah orang-orang ini. Jadi kalau bahasa sebenarnya lebih sederhana, aftara. Aftara itu berarti telah berbuka puasa. Telah, jadi bukan batal lah, tapi telah berbuka puasa. Telah berbuka puasa ini bisa dimaknakan banyak. Apakah Nabi SAW menyuruh orang yang bekam dan membekam tadi berbuka puasa karena dianggap lemah, atau memang karena bekamnya dan Nabi SAW melihat mereka lemah disuruh buka puasa? Bisa banyak sisi, bisa banyak sisi. Makanya pendapat pertama tetap berpegang pada hadis Bukhari, mengatakan orang kalau lagi puasa tetap boleh, tapi dia ya kalau kuat, kalau tidak kuat malah tidak boleh. Ini hampir sama dengan sabda Nabi dalam hadis Bukhari yang lain. Pernah ada seorang sahabat lagi puasa nih, lagi puasa, dan mereka musafir. Tapi di sini nggak disebutin puasa sunnah atau puasa wajib ya dalam hadis ini. Dia lagi jalan, kemudian sahabat-sahabat yang lain pada siram-sirami air di kepalanya, gitu kan? Ini lagi musafir nih. Lalu kata Nabi SAW, kenapa orang ini? Kata para sahabat yang lain, dia sedang puasa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW apa? Bukan termasuk kebajikan berpuasa pada saat safar. Berpuasa pada saat safar. Baik. Kalau kita tidak memahami hadis ini dengan ilmu yang benar, kita akan anggap berarti semua orang puasa, semua musafir tidak boleh puasa. Padahal sebenarnya kita kalau lihat indikasi penyebab Nabi sebutin kenapa? Karena orang itu tidak tahan. Iya kan? Orang itu kan tidak tahan sekarang. Dia sampai disiram-siramin. Sahabat yang lain tidak ada masalah, tapi yang ini tidak bisa. Dia sedang disiram-siramin, jadi tidak tahan. Maka Nabi bilang, orang seperti ini tidak boleh semestinya puasa pada saat safar. Bukan umum. Kalau kita ambil umum berarti ibu gak boleh puasa sama sekali. Jakarta, Surabaya batal, gak boleh puasa Ramadan. Mau sekarang kondisinya pesawat kah, mau nyaman, mobil, AC, semua tetap tidak boleh. Kalau kita memahami hadis ini begitu saja. Nah inilah yang dikatakan oleh pendapat pertama tadi. Jadi lafaz hadis datang menjelaskan tentang bolehnya. Dan tentu saja umumnya orang tidak akan melakukan itu. Umumnya ya. Misal orang lagi puasa, sedangkan tidak puasa aja orang masih jarang bekam, apalagi kalau lagi puasa gitu kan. Berarti ini hanya penjelasan tentang hukum boleh atau tidaknya, bukan sebuah perintah. Kalau dia bentuk perintah, nah ini baru bisa disorotin. Kan gitu. Maka sabda Nabi SAW kepada tadi orang yang berbekam di mana? Di baki itu ya, telah berbuka puasalah aftar orang yang bekam dan yang membekam tadi, karena Nabi SAW melihat keadaannya mereka sangat lemah. Maka Nabi mengatakan berarti mereka ini membuka puasakan dirinya karena masalah mereka memaksakan diri bekam, ya kan gitu. Atau sabda Nabi SAW, lebih baik mereka buka puasa karena mereka sudah tidak tahan. Itu maksudnya. Ya, karena Nabi SAW tadi dikatakan dalam hadis Bukhari berbekam juga pada saat puasa. Makanya ada pendapat di sini tadi dikatakan dalam masalah ini diputusnya terdapat hadis yang tidak sahih. Artinya ada pendapat yang mengatakan hadis ini tidak sahih, walaupun disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, karena dia bentrok dengan hadis Bukhari tadi yang sebelumnya gitu. Baik, kita lihat lagi hadis setelahnya. 687 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma qurihat al-hijamatu lis-sha'im anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadani thumma rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-sha'im wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'im rawahu Dararqutni wa Qawwah. Nah, hadis ini selanjutnya menjelaskan kita tentang dua pendapat tadi. Pendapat pertama membolehkan pada saat orang sedang puasa. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh orang bekam pada saat puasa. Kita dengarkan sama-sama. Anas bin Malik r.a. berkata, pertama kali pembekaman bagi orang puasa itu dimakruhkan adalah ketika Ja'far bin Abi Talib berbekam sewaktu berpuasa. Lalu Nabi SAW melewatinya dan bersabda, batallah. Ya sebenarnya bukan batal tadi saya bilang ya. Terjemahan aftara. Aftara itu berarti orang ini sudah berbuka puasa. Maknanya banyak. Kalau dikatakan batallah cuma satu makna, artinya sudah tidak bisa puasa gitu kan. Tapi kalau aftara artinya telah berbuka, bisa saja dia dianggap sudah berbuka puasa karena bekamnya, atau Nabi SAW memang menyuruh mereka berdua untuk berbuka puasa. Dua orang maksudnya orang yang membekam dan yang dibekam. Setelah itu Nabi SAW memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Perhatikan ya. Berarti di sini penggabungan dua pendapat. Jadi dianggap larangan berbekam bagi orang puasa itu lebih dulu ada, kemudian datang setelahnya pembolehan untuk berbekam pada saat puasa. Dan hukum itu diambil apa yang terakhir ditetapkan. Seperti misalnya bolehnya orang sholat sementara mabuk dalam ayat. Itu awal turun. Setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Yang diambil hukumnya adalah yang terakhir. Di sini dikatakan lalu Nabi SAW memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang puasa. Dan Anas, siapa Anas? Pembantu Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia ya, yang meriwayatkan hadis ini. Dan Anas berbekam ketika berpuasa. Diriwayatkan oleh Darul Qutni dan ia menguatkannya. Hadis 688, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi SAW iktahala fi Ramadhan wa huwa sha'im, rawah Ibn Majah bi isnadin dhaif, wa qala Tirmidzi la yashihu fi hadzal bab syai'. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW memakai celak mata pada bulan Ramadhan sewaktu beliau berpuasa. Riwayat Ibn Majah dengan sanad yang lemah. Tirmidzi berkata dalam bab ini tidak ada hadis yang sahih. Kita lihat dulu footnote nomor 1. Tirmidzi berkata, ahlul ilm berpendapat tentang celak bahwa orang yang ahlul ilm berbeda pendapat tentang celak bagi orang yang berpuasa. Sebagian mereka yaitu Sufyan ats-Tsauri ya maksudnya, Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, Ahmad, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahowi memakruhkannya. Sebagian yang lain yaitu Asy-Syafi'i membolehkannya. Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Anas memakai celak ketika sedang berpuasa. Diriwayatkan dari Al-A'mash, ia berkata, kami tidak melihat seorang pun dari teman-teman kami yang memakruhkan orang puasa memakai celak. Ibrahim membolehkan orang puasa memakai celak dengan celak dari kayu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Pertama, memang hadis ini lemah. Hadis lemah berarti tidak dipakai ya, otomatis itu. Tetapi cukup banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya dalam hadis Bukhari, misalnya hadis Muslim, Nabi SAW menggunakan celak mata. Tapi memang belum ada penjelasan apakah itu dipuasa atau tidak. Tapi termasuk yang Nabi SAW gemar adalah menggunakan celak mata, walaupun bagi laki-laki ya, terutama menggunakan celak mata yang bernama ismid. Pernah dengar gak? Belum tahu. Nah, ibu-ibu yang mau menumbuhkan bulu matanya, menguatkan pandangan matanya pakai ismid. Ya. Itu memang ada. Kalau yang sudah pernah ke toko saya di Kalibata pasti lihat tuh ada. Kita jual di toko ada ismid namanya. Ismid itu celak yang paling bagus kualitasnya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ismid itu akan menumbuhkan bulu mata, menyuburkan bulu mata dan menguatkan pandangan mata. Ada warna merah, ada warna hitam, gitu kan. Dan biasanya dia agak beda dengan celak biasa. Kalau dipakai agak panas awalnya. Memang dia agak panas gitu. Tapi boleh dipakai, disunnahkan untuk dipakai. Nabi SAW gemar menggunakan ya ismet ini, menggunakan celak mata ini. Nah, karena ada hadis sahih menjelaskan Nabi SAW gemar atau memakai celak gitu kan, tapi tidak ada penjelasan puasa atau tidak, maka keluarlah pendapat mengatakan karena hadis yang kita sebutkan 688 ini lemah, maka pendapat pertama mengatakan boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh saja orang puasa pakai celak. Kemudian ada pendapat yang lain tadi sih kita bacakan sudah ya, seperti Al-A'mash mengatakan boleh, Imam Ahmad memakruhkan saja, tidak melarang. Adanya pun pendapat yang mengatakan orang kalau puasa tidak boleh pakai celak, mereka khawatirnya masuk dari matanya ke tenggorokan. Tapi ini tertolak karena memang umumnya celak itu bukan cairan. Dia hanya selalu berada di sekitar bulu mata. Ini poin yang kita bisa ambil daripada hadis tadi. Berarti umumnya orang yang berpuasa boleh menggunakan celak mata, laki-laki atau perempuan. Kalau di Indonesia biasa kalau laki-laki pakai celak dianggap perempuan gitu. Bawa ismitnya, baik insyaallah. Nanti ya Bu. Tapi mungkin bukan Kamis depan ya. Kalau saya jadi hari Ahad ini ke Makassar, berarti Kamis depan libur dulu. Mungkin Kamis setelahnya. Tapi kalau Ibu ada waktu ke Kalibata insyaallah. Tapi kalau saya belum berangkat insyaallah saya akan bawain. Cobalah ke Kalibata Ibu-ibu rame-rame supaya lihat restoran saya gitu. Sama lihat tokonya gitu. Ya. Kalibata City. Sebelah Kalibata Mall gitu. Baik. Jadi pelajaran pertama daripada hadis adalah bolehnya orang menggunakan celak mata, laki-laki atau perempuan. Baik di bulan puasa atau tidak puasa, sedang puasa atau tidak gitu kan. Dan umumnya pendapat ulama lebih cenderung tadi sudah kita sebutkan kepada hal-hal yang membolehkan. Paling jauh ulama cuma memakruhkan saja. Pelajaran kedua, ternyata celak itu boleh dipakai untuk laki-laki dan perempuan dan untuk memperindah mata. Dan pelajaran ketiga, celak yang paling bagus adalah ismit tadi. Ya, ismit ini memang menumbuhkan bulu mata atau menguatkan dan menguatkan pandangan mata. Begitu hadisnya. Jadi menguatkan, menumbuhkan bulu mata dan menguatkan pandangan mata. Selanjutnya hadis 689. Wa an Abi Hurairah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutim shauma fa innahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa, ingat garis bawahi kata-kata lupa, lalu ia makan dan minum, hendaklah ia meneruskan puasanya karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Muttafaqun alaih. Ya. Baik, pelajaran pertama, pelan-pelan. Seperti saya bilang kemarin rumah Ibu Dina, tenang. Saya jelaskan dulu. Setelah dijelasin enggak jadi bertanya kan? Baik, pelajaran pertama, ternyata sering terjadi atau bisa terjadi manusia lupa pada saat dia sedang ibadah. Seperti orang lupa berapa rakaat sholatnya, sudah sholat asar atau belum ya. Sama halnya di puasa, sama halnya terjadi dalam kehidupan yang lain. Dan lupa itu kata ulama adalah salah satu fitrah yang Allah ciptakan, gitu kan? Allah ciptakan, jadi bisa terjadi. Dan bagi yang lupa itu terangkat darinya hukum syar'i. Makanya kata Nabi SAW ya, hukum itu diangkat dari tiga orang, gak ada catatan. Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Nah dikatakan di sini orang yang gila, orang yang tidur dianggap sama dengan orang yang lupa. Sama kategorinya, memang dia tidak sadar, dia tidak tahu, lupa. Nah di sini hadisnya memang jelas menyebutkan tentang masalah lupa. Orang bisa lupa, itu pelajaran pertama, manusia normal, biasa saja. Tapi kita dianjurkan untuk tidak jadi pelupa. Lupa boleh, tapi tidak jadi pelupa, gitu kan? Kemudian pelajaran yang kedua adalah siapa yang puasa sementara dia lupa, kalau dia puasa lalu dia makan dan minum, maka dia tetap melanjutkan puasanya. Kalau wajib, berarti wajib dia lanjutkan. Kalau sunnah, dia punya pilihan, boleh lanjutin, boleh enggak puasanya, bebas saja. Karena dia bisa batalin kapan saja kan. Baik, sekarang sebuah kasus. Kalau seorang teman saya sedang makan, misal, atau ibu-ibu lagi lihat teman-temannya yang lagi makan, atau suami lagi makan di rumah, anak lagi makan, sementara makan, bulan Ramadan, apa yang harus ibu lakukan? Mengingatkan seketika atau diam dulu? Diam dulu. Ya, jangan sampai lagi di tenggorokannya ibu ingatin puasa, gimana caranya? Ulama rincikan begini, kalau dia baru mau memegang makanan, diingatkan segera, lagi puasa loh, misal. Tapi kalau dia sementara makan, itu gak boleh diingatkan. Karena kalau ibu ingatkan tiba-tiba, malah masalah buat dia, kesian. Lah iya, sekarang dia mau telan salah. Apalagi kalau sudah dikunyah, makanannya enak. Pernah ya, Bu? Iya, kalau seandainya belum sampai ke titik tenggorokan yang masih bisa dikeluarkan, dikeluarkan kalau tiba-tiba ingat. Ya, kabar. Tapi kalau seandainya tidak, gitu kan, maka tidak ada masalah. Intinya gini, pokoknya kalau terjadi kasus memang ada orang yang lagi makan, sementara dia lagi makan, maka jangan diingatkan dulu pada saat itu, kecuali memang dia sudah selesai menelan. Misalnya satu piring nih, dia lagi makan, selesai dia makan satu sendok itu, dia baru menyendok lagi, masih boleh kita ingatkan. Ini lagi puasa loh, disimpan makanan itu, gak ada masalah. Jadi kan, tapi ada pendapat ulama yang mengatakan kalau dia lagi hidangkan makan dan dia lagi makan dengan lahap, nggak boleh diingatkan dulu. Khawatirnya malah nanti dia keselak tadi, atau misalnya memang dia apa makanan yang dia terlanjur siapkan ini mungkin makanan cepat rusak. Jadi kalau dia memang tidak makan malah rusak, tidak bisa disimpan sampai buka puasa. Sementara dia punya udzur syar'i, dia kan punya keringanan. Apa keringanannya? Dia nggak apa-apa, gitu kan? Karena dia punya keringanan dari Allah SWT. Tapi kalau dia baru nyendok nasi, baru mau buka kulkas, puasa lo ya. Gitu. Atau kalau perlu ibu tulis di kulkas, puasa ya. Di meja makan puasa ya. Itu bisa saja. Tapi yang penting kalau dia lagi lupa, maka boleh. Jangan pura-pura lupa. Ini juga tidak boleh. Baik, hadis 690, walil hakim man aftara fi ramadhan nasiyan fala qadha alaihi wala kafara wa huwa sahih. Menurut riwayat Imam Hakim, barang siapa yang berbuka pada saat puasa Ramadan karena lupa, tadi lupa ya, maka tidak ada qadha itu ya, ini godlo. Tulisannya apa itu? Godlo. Qadha ya. Ini pakai kui sebenarnya, q. Dan itu L-nya diganti dengan H. Qadha dan kafara. Kafara sudah tahu ya, dendahnya. Baik, 600. Jadi tidak ada qadha-nya. Enggak perlu dia ganti di hari lain. Asal dia pada saat ingat berhenti. Kalau dia lanjutin makannya ya batal makan yang setelahnya. Ya enggak apa-apalah. Loh, biasanya terjadi di awal Ramadan, Bu. Bisa saja. Mungkin dia kalau pertengahan Ramadan yang kadang-kadang tidak masuk di akal gitu kan. Karena sudah berjalan beberapa hari. Mungkin ada perempuan misalnya ibu-ibu habis haid gitu kan. Dia suci tadi pagi sudah mandi niat puasa. Mungkin dia lupa, dia kira masih haid, bisa saja. Ada hal-hal yang bisa terjadi gitu. Yang kita tidak, ini kalau terjadi hukumnya bagaimana? Tentu kita tidak bicara orang yang sengaja gitu kan. Jadi jangan ibu bawa dirinya sementara kita lagi sadar enggak lupa. Enak benar makan sepiring ya, pasti gambarannya begitu gitu. Toh orang yang puasa juga tetap akan makan dan maghrib tidak kemana-mana, gitu kan? Baik, 691. Wa an Abi Hurairah anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW, man zara'ahul qai'a fala qadha alaih wa man istaqa fa alaihi alqadha, rawahu al-Khamsah wa 'allahu Ahmad wa qawwahu ad-Darqutni. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terpaksa muntah, tidak ada qadha baginya. Tulisan qadha diperbaiki lagi ya. Masih qadlo di situ. Ya. Jadi kalau tidak sengaja muntah, ada bau busuk, tiba-tiba mual, muntah itu tidak batal. Dan kata Nabi, barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib qadha atasnya. Batal puasanya pada saat itu, kemudian dia wajib qadha. Diriwayatkan Imam Ahmad dan dinilai cacat oleh Imam Lima dan dinilai cacat ayat hadis ini oleh Ahmad, dan tapi hadis ini dikuatkan oleh Darul Qutni. Kita lihat footnote nomor 1 ya. Zara'ahu al-qay artinya, ya ini disebutkan dalam hadis tadi, ia tidak bisa mengendalikan muntah. Turmudi berkata, hadis ini hasan, tapi gharib. Gharib itu aneh gitu. Karena kadang-kadang jalurnya cuma satu. Saya tidak mengenal hadis ini dari Hisham, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah anhu, dari Nabi SAW, kecuali melalui Isa bin Yunus, dan sanadnya tidak sahih. Al-Bukhari berkata, saya tidak mendengar hadis ini mahfud, maksudnya terhafal. Beliau tidak menganggap hadis ini termasuk hadis yang dihafal oleh para ulama. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, apabila seseorang muntah maka ia tidak batal puasanya sebab ia hanya mengeluarkan, tidak memasukkan. Al-Bukhari berkata, disebutkan pula dari Abu Hurairah bahwasanya puasanya batal, namun pernyataan yang pertama lebih sahih. Maksudnya apa? Imam Bukhari mengatakan kalau sengaja atau tidak sengaja tidak batal. Sengaja atau tidak sengaja enggak batal. Kenapa? Karena Imam Bukhari mengatakan orang muntah itu hanya mengeluarkan, tidak memasukkan. Nah, tapi tetap dirincikan oleh para ulama dalam menanggapi pendapat Imam Bukhari rahimahullah. Mereka mengatakan kalau seandainya orang sengaja, orang muntah, kemudian memang dipastikan tidak ada sisa yang masuk kembali ke tenggorokan. Dan ini kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang sulit. Biasanya bisa terjadi kalau cuma cairan. Kalau cuma cairan, tapi kalau diikuti dengan sisa makanan maka sulit, akan tersangkut di tenggorokan. Kalau dia masuk lagi berarti batal. Imam Bukhari pun memastikan itu batal. Tapi kalau dia muntah saja, keluar saja enggak masuk, sengaja atau tidak sengaja tetap tidak batal menurut beliau. Dan beliau mengatakan karena hadis ini tadi yang kita bacakan 691 itu lemah. Hadis yang dianggap cacat oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan saya tidak pernah menemukan jalur seperti ini. Jalur hadis seperti ini. Intinya kalau terjadi orang muntah, dia tidak sengaja mutlak gak batal. Kalau dia sengaja dilihat, kalau dia sengaja dilihat, kalau tidak ada yang masuk lagi ke tenggorokannya maka tidak ada masalah, gitu kan? Nah kalau dia tidak sengaja keluar muntah tiba-tiba, kemudian masih ada di tenggorokannya dan tertelan tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan. Intinya sengaja dan tidak sengajanya. Iya, ada orang sengaja ngeluarin. Mungkin karena dia merasa terlalu kenyang. Misalnya gitu kan, ada kan orang karena terlalu kenyang makan, susah jalannya, berat, mungkin waktu sahur dia makan banyak, ini contoh. Maka dia sengaja keluarin gitu. Baik, hadis 692. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan, fa shama hatta balaga qura al-Ghamim. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك الأصاة أولئك الأصاة. Dari Jabir radhiyallahu anhu bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW keluar pada tahun penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Beliau berpuasa hingga ketika sampai di kampung Qura al-Ghamam. Orang-orang ikut berpuasa, kemudian beliau meminta sekendi air lalu mengangkatnya, sehingga orang-orang melihatnya dan beliau meminumnya. Kemudian orang-orang banyak bertanya kepada beliau bahwasanya sebagian orang berpuasa. Beliau bersabda mereka itu orang-orang yang durhaka, mereka orang-orang yang durhaka. Baik, kita baca dulu footnote nomor 2. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah untuk merebut kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Berarti puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Qura al-Ghamam adalah nama lembah sebelum Usfan, ya sebelum kota Mekah. Umar bin Khattab berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan 2 kali, yaitu perang Badar dan perang perebutan kota Mekah. Maka dalam 2 kesempatan itu kami berbuka puasa. Ibnu Qayyim berkata Rasulullah SAW tidak menentukan batas jauhnya jarak ya, perjalanan yang membolehkan seseorang berbuka puasa. Dihya bin Khalifah berbuka puasa dalam perjalanan sejauh 3 mil dan ia berkata orang yang berpuasa ya. Dan ia berkata kepada orang yang berpuasa mereka tidak mencintai petunjuk Rasulullah SAW, padahal para sahabat ketika menempuh suatu perjalanan berbuka puasa tanpa mempertimbangkan harus melewati sejumlah rumah dan mereka mendapatkan itu sebagai sunnah Rasulullah SAW. Baik, saya rincikan. Di sini kita bisa lihat bahwasanya perintah pertama atau pelajaran pertama, bolehnya orang yang puasa berbuka puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib maksudnya. Kalau dia dalam keadaan safar. Kalau dalam keadaan safar, sengaja buka puasa dalam keadaan safar. Ini pelajaran pertama. Di sini ulama hadis juga merincikan sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berbuka puasa meminum air di safar ini, di bulan Ramadan pada tanggal ya, pada tahun 8 Hijriah itu kebetulan Ramadan sangat panas. Sehingga Nabi SAW berbuka puasa. Dan waktu Nabi SAW ada di tengah-tengah mereka, apa yang Nabi lakukan ada kewajiban untuk ikuti. Nabi masih hidup ya, apa yang Nabi kerjain kita wajib ikuti. Waktu itu Nabi SAW memberikan contoh kepada mereka berbuka puasa. Nabi SAW bertahan, kenapa dikatakan sampai tiba di wilayah tadi ya, Quraq Al-Ghamim. Kenapa sampai di situ baru Nabi buka puasa? Di sini ulama hadis mengatakan karena pada saat itu panas sekali, dan akhirnya Nabi SAW berbuka puasa juga karena kena cuaca dan udara. Kalau memang beliau melarang secara khusus orang puasa pada saat safar, maka dari awal, dari maksudnya tidak dari Madinah, kan gitu. Kenapa beliau nunggu sampai ke Qura Ghamim? Karena memang ada penyebabnya, disebabkan karena beliau lihat sudah tidak tahan, panas, dan beliau melihat kondisi pasukan sahabat memang banyak yang terpaksa ikut puasa, padahal mereka tadinya tidak tahan. Maka beliau pun berbuka puasa dan menyuruh, seakan-akan menyuruh semuanya buka puasa. Ini pelajaran dulu ya. Artinya apa? Orang yang sementara safar dan tidak tahan, wajib baginya membatalkan puasa. Wajib baginya batalin puasa. Udah tidak tahan. Ini diambil daripada tadi perilaku Nabi SAW, sudah tidak tahan buka puasa. Kenapa kita katakan Nabi tidak tahan baru buka puasa? Karena memang beliau dari Madinah buktinya puasa. Sampai ke wilayah sudah dekat dengan Mekah baru buka puasa. Gitu kan? Baik. Ini sebuah pelajaran. Pelajaran yang lain, kalau seandainya ada orang yang tetap berpuasa, dalam kondisi memang mereka bisa tahan, tidak terganggu sama sekali. Ya kayak kita dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat gitu kan. Sekarang dari sini umroh, pesawat, dingin, gak ada apa-apa. Tidur malah gitu kan, gak terganggu. Maka bolehkah mereka berpuasa? Boleh, tidak masalah. Dari mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Pernah satu kali Aisyah berkata, aku sedang berjalan bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, lalu semua mereka mengqasar sholat dan aku menyempurnakannya. Artinya dia tidak mengqasar sholat. Kemudian semuanya berbuka puasa kecuali aku. Maka aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalian semua ya mengqasar sholat, aku menyempurnakannya. Kalian buka puasa, aku berpuasa. Aku tetap berpuasa gitu. Ya, artinya apa hukumnya nih? Kata Nabi SAW, ahsanti, bagus yang kamu lakukan. Hadis ini menjelaskan kepada kita, hadis riwayat Muslim dari yang saya sebutkan ini, berarti Nabi SAW tidak melarang Aisyah, karena Aisyah dianggap mampu untuk itu. Sebaliknya, hadis yang kita jelaskan tadi ini adalah hadis yang menjelaskan pada saat Nabi SAW sudah tidak tahan dan sahabat-sahabat semua dia tidak tahan, maka Nabi SAW menyuruh berbuka puasa. Lalu bagaimana memahami sabda Nabi SAW yang mengatakan mereka lah orang durhaka, artinya sahabat yang tetap puasa. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mencontohkan di depan mereka untuk buka, mereka masih tetap tidak mau buka. Jadi perkataan durhaka bukan berarti semua orang yang safar lalu tidak buka puasa itu durhaka, bukan. Sekali lagi, karena tadi Nabi tetap puasa dari Madinah sampai ke daerah tadi itu ya, Qurat Ghamim tadi. Kalau tidak, bakal dari Madinah beliau larang, pokoknya kita mau safar sekarang gak usah puasa, kan bisa begitu kalau hukumnya memang mutlak. Tapi ternyata tidak, jadi harus difahami benar-benar dengan ilmu supaya tidak salah faham. Kalau tidak, berarti kita akan fahami dari awal apa yang ibu fahami, berarti tidak boleh puasa pada saat mutlak kan. Nah makanya harus ada rincian. Tadi makanya rincian para ulama, misal Nabi SAW tetap puasa sampai ke Qura Ghamim, itu menandakan memang beliau tetap berpuasa, tapi kan sudah tidak tahan, maka buka puasa. Dan beliau mengatakan kepada sahabat yang tetap puasa, durhaka, itu karena mereka sudah melihat Nabi buka puasa. Dan Nabi SAW tahu keadaan mereka. Mereka memang sudah tidak tahan, ini mau berperang, bukan perjalanan biasa gitu. Iya tetap, kan dikatakan di sini, Rasulullah SAW keluar di bulan Ramadan, fasama, dia tetap puasa, hatta balaga, sampai beliau sampai di mana? Qura Al-Ghamim, di daerah itu. Barulah beliau minta air sekendi. Nah, Nabi puasa dari Madinah sampai ke Quraisy ini menandakan beliau dengan puasa. Dan kalau misalnya gini, ada orang kan besok kan mau kerja karena saya masuk anak banyak ini. Udah ini malam saya enggak sahur dah. Biar saya bisa jadi gitu. Niat begitu dari rumahnya saya niatkan enggak puasa itu boleh itu? Boleh, karena dia mau musafir. Dia sudah punya keringanan. Jadi tidak harus ibu keluar dulu di mobil, dari tadi subuh sudah puasa, nanti di mobil baru mau niat batalin. Padahal ibu sudah tahu dari tadi malam akan safar. Maka dari malamnya boleh mengatakan saya tidak mau puasa besok karena akan musafir, enggak masalah. Karena itu keringanan, memang diberikan keringanan. Jadi di sini pelajaran yang paling besar yang kita bisa ambil adalah orang yang tidak tahan pada saat lagi puasa dan dalam safar wajib batalin. Nah, boleh dia tahan. Karena memang dia sudah tidak tahan, haus sekali, lapar sekali, capek sekali, memang enggak bisa. Maka dia punya dan ini wajib dia batalin sebagaimana tadi Nabi SAW gitu. Tapi orang-orang yang mampu, kondisinya aman saja, maka masih dibolehkan sebagaimana hadis Muslim dari tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ini pelajaran-pelajaran besar yang bisa kita ambil gitu. Baik, ini melihat waktu sudah 10:30 lewat ya. Mau dilanjutin atau? Sebenarnya bisa sih, tapi ya masih banyak, masih lumayan. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis lagi. Dan nanti insya Allah kita bahas ya. Daripada buru-buru saya bacain. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasannya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Pokoknya 3 hari itu saja yang disebutin tadi oleh Nabi. 3 hari itu saja. Kalau mau berbekam amannya 17, 19 atau 21. Iya. Enak sekali ibu bertanya. Ibu yang tanya, ibu yang jawab sendiri. Alhamdulillah. Jadi yang tidak boleh di atas tanggal 21 saat ya, yang langsung ditulis ya. Sudah, alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.